بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu menggapai salat dalam salat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Ini surat Al-Baqarah ayat 238. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang orang-orang yang beruntung di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan khusyuk ini merupakan amalan yang diwajibkan di dalam salat. Dan khusyuk ini tentunya berat sekali. Jarang sekali orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wasta'inu bis-sabri was-salah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di buku ini disebutkan bagaimana kita bisa meraih atau menggapai khusyuk dalam salat kita. Ya. Disebutkan banyak sekali langkah untuk meraihnya. Ya, kurang lebih ada 33 langkah, ya, atau sebab untuk meraih khusyuk dalam salat. Ya. Saya sebutkan di antaranya, yang pertama, mempersiapkan diri untuk salat dan melakukan persiapan terhadapnya. Ya. Hal ini dapat kita lakukan dengan beberapa perkara, ya. Di antaranya dengan kita mengulang-ulangi perkataan muazin, ya. Ketika kita mendengar muazin mengumandangkan azan, kita jawab azannya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muazzina." Apabila kalian mendengar suara muazzin mengumandangkan azan, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian dengan kita juga membaca doa yang disyariatkan setelah azan. Ya, ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk salat. Ya. Doanya seperti yang kita hafalkan, ya, atau bahkan telah banyak dari kaum muslimin yang telah hafal, alhamdulillah, ya. Itu doanya, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati maqaman mahmudan alladhi. Bentuk mempersiapkan diri, ya, untuk salat, membaguskan wudu, ya, kemudian membaca bismillah, ya, dan membaca doa atau zikir setelah wudu. Ya, ini apa rangkaian, ya, dalam kita mempersiapkan diri untuk sholat. Ya. Kalau kita melakukan hal-hal ini, ya, insya Allah sholat kita khusyuk, ya, karena kita telah siap. Ya, kemudian sebelum kita melaksanakan sholat wajib, kita juga mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Ya, sholat sunnah rawatib qabliyah. Ya, ini pun untuk, ya, mempersiapkan diri, ya, untuk kita sholat fardu. Ya, sehingga ketika kita sholat fardu, kita sudah siap, ya, dan kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, di antara langkah untuk menggapai salat khusyuk, yaitu tuma'ninah, ya, dalam salat, ya, tuma'ninah. Artinya setiap gerakan yang kita lakukan secara perlahan, tuma'ninah, tidak terburu-buru, ya, tidak seperti orang yang salat tarawih, ya, ekspres gitu, super cepat, ya, terburu-buru dalam sholatnya, ya, tentu ini tidak akan sah, tidak akan diterima sholatnya, ya, karena tidak tuma'ninah, ya, dan tuma'ninah ini termasuk rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan, maka sholatnya batal, gitu. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan orang yang buruk sholatnya untuk apa? Tuma'ninah. Ya. Kata Nabi SAW, "La tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'ala dhalika." Ya. Sholat salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna sampai dia melakukan hal itu, yaitu tuma'ninah. Ya. Tidak sempurna sholatnya, bahkan batal sholatnya, kalau kita tidak tuma'ninah. Ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku salatahu." Ya, manusia yang paling buruk pencuriannya, ya. Sebut buruk pencuriannya. Adalah orang yang mencuri dari salatnya atau dalam salatnya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriku salatahu?" Ya, bagaimana dia mencuri salatnya? Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Dia tidak menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Artinya tidak tuma'ninah. Ya. Ini orang yang paling buruk pencuriannya, kata Nabi. ya, orang yang tidak tumaninah. Makanya kalau kita sholat itu harus tumaninah, perlahan. Ya, setiap gerakan ke gerakan itu ya harus sempurna. Ya. Baru kita pindah ke gerakan yang lain gitu. Tidak terburu-buru. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Matsalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudihi." Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan dia mematuk ya di dalam sujudnya, mematuk ya dalam sujudnya. "Matsalul ja'i' ya'kulu tamrah wa tamratan." Ya, itu seperti perumpamaan orang yang lapar yang memakan sebutir atau dua butir kurma. La yugniyani anhu syai'a. Ya, keduanya tidak bermanfaat apapun baginya. Gitu. Ya, jadi kalau kita tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya seperti mematuk gitu ya. Cepat-cepat sujudnya. Ya, enggak dapat apa-apa. Salatnya batal. Gitu. Dan orang yang tidak tenang di dalam sholatnya tidak mungkin dapat khusyuk, ya. Karena orang yang cepat gerakannya ya tidak tumanina berarti dia tidak tenang, ya, tidak khusyuk. Ya, seperti tadi saya sebutkan orang yang sholat tarawih 23 rakaat, cuman 7 menit, masya Allah, ya, dia ekspres tidak tumanina. Ya, tidak tenang ya dalam sholatnya. Nah, bahkan batal sholatnya ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, mengingat kematian di dalam sholat. Ini harus kita hadirkan setiap kita mengerjakan sholat, yaitu ingat mati. Ya, terutama di zaman seperti sekarang ini, ya, kita sedang ditimpa oleh wabah, gitu ya, pandemi, ya, virus corona. Ya. Maka ketika kita sholat, baik sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumah, ya, kita hadirkan ini mengingat mati. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uzkuril mauta fi salatika." Ingatlah kematian di dalam salatmu. Fa inna rajula idza dzakara al mauta fi salatihi. Ya. Karena seseorang kalau dia mengingat mati dalam salatnya, lahariyun an yuhsina salatahu, maka pasti dia akan memperbagus salatnya. Wasalli salata rajulin, dan salatlah seperti salatnya seseorang, la yadhunnu annahu yusalli ghairaha, yang dia tidak menyangka bahwa dia akan salat selainnya. Gitu. Anggap saja ini salat terakhir kita, agar kita khusyuk ya ketika sholat gitu. Ingat mati terus ketika kita sholat ya. Ini perintah Nabi SAW, uzkuril mauta fi sholatik, ingat mati ketika sholat biar khusyuk ya, biar kita selalu memperbagus sholat kita gitu. Ingat mati ya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Idza kumta fi salatika," apabila engkau berdiri di dalam salatmu, "fasalli salata muwaddi'in," maka salatlah dengan salatnya orang yang akan berpamitan. Ya, artinya salat terakhir. Ya. Kalau kita salat, ya, maka ya seakan-akan ini salat terakhir kita gitu. Seakan-akan kita akan berpisah dengan dunia ini. Gitu. biar kita khusyuk dalam salatnya. Ya, biar kita khusyuk dalam salat kita. Gitu. Dan ingat mati ini, ya, suatu amalan yang sangat diperintahkan. Gitu. Ya, ini amalan yang sangat diperintahkan di dalam agama Islam. Ya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak mengingat mati. Banyak. Akfiru zikra hadimil lazzat. Yakni al-maut. Ya, perbanyak mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Kematian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, di antara sebab menggapai khusyuk dalam salat, yaitu mentadabburi ayat-ayat yang dibaca dan zikir-zikir salat lainnya serta berinteraksi dengan keduanya. Ya. Jadi kalau kita salat, bacaan yang kita baca harus kita pahami. Ya, baik itu ayat Al-Quranul Karim atau zikir-zikir salat, dan kita berinteraksi dengan kedua ini. Ya. Al-Quranul Karim diturunkan untuk ditadaburi, untuk kita fahami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quranul Karim yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, adalah kitab yang berkah. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, agar kita semua mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki akal sehat mengambil pelajaran darinya. Gitu. Ya, dan kita tidak mungkin tadabbur, ya, kecuali dengan mengetahui makna dari apa yang kita baca. Ya. Makanya dari sekarang kita usahakan faham bacaan salat. Ya. Dari takbiratul ihram, ya, sampai terakhir kita berusaha untuk memahaminya. Ya. Semua yang kita baca kita fahami. Ya. Dan di antara hal yang akan membantu kita untuk tadabbur, yaitu mengulang-ulang ayat, ya, yang kita baca. Tidak masalah ketika kita sholat, kita ulang-ulangi ayat itu. Ya. Nabi SAW pernah beliau melakukan sholat malam dengan membaca satu ayat beliau ulang-ulangi, ya, sampai pagi. Sholat malam sampai menjelang subuh beliau satu ayat itu diulang-ulangi. Ya. Itu ayat dalam surat Al-Ma'idah ayat 118. Ya. In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, antal azizul hakim. Ya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Ya, maka sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Terus diulangi oleh Nabi ketika sholat malam. Ya. Terus berinteraksi dengan ayat yang kita baca, ya, ketika sholat. Nabi itu ketika sholat malam, ya, beliau membaca Al-Quranul Karim di dalam sholatnya, ya. Ketika melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melewati ayat yang mengandung permohonan, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ini namanya interaksi dengan bacaan yang kita baca ketika salat, gitu. Agar lebih khusyuk, ya, agar lebih khusyuk ketika kita salat, ya. Ini caranya. Ini di antara cara kita interaksi atau tadabbur bacaan yang kita baca ketika salat, gitu. Ya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat, ya, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya, mereka mengulang-ulang, ya, bacaan yang mereka baca, ayat yang mereka baca, ya, mereka berinteraksi dengan ayat tersebut, gitu, ya, berinteraksi. Nah, sehingga surat mereka khusyuk, ya, surat mereka khusyuk, karena mereka pikirannya fokus dengan bacaan yang mereka baca. Kemudian juga di antara bentuk interaksi dengan bacaan yang kita baca ketika sholat, yaitu kita mengucapkan amin setelah membaca apa? Al-Fatihah. Gitu. Dan ini besar sekali pahalanya. Kita mengucapkan amin. Baik berjamaah atau sholat sendiri. Ya. Tapi di sini disebutkan sholat berjamaah. Ya. Nabi SAW bersabda, "Iza ammanal imamu fa'amminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. "Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah." Karena barang siapa yang ucapan aminnya, ya, bertepatan dengan ucapan aminnya para malaikat, ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Mengucapkan amin. Ini pun di antara bentuk interaksi dengan bacaan salat. Ya, dalam bacaan salat. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, ya. Di antara kiat menggapai salat khusyuk yaitu membaca ayat, membaca dengan tartil, ya, dan suara yang bagus, ya. Jadi kita baca Al-Quran itu ketika sholat dengan tartil, ya, perlahan-lahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, perlahan-lahan, satu ayat satu ayat. Tidak terburu-buru. Ya. Bacaan Nabi itu ketika salat sangat jelas sekali. Ya. Tartil bacaan beliau. Ya. Perlahan-lahan. Ini lebih mudah untuk kita fahami nantinya. Ya. Apalagi membaca surat Al-Fatihah. Perlahan-lahan aja. Ya. Satu ayat. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjawab bacaan kita nantinya. Ya, menjawab bacaan surat Al-Fatihah kita. Ya. Dan kita juga kalau ingin khusyuk, ya, usahakan kita memperbagus atau memperindah suara kita ketika kita membaca Al-Qur'an Al-Karim di dalam salat, ya. Kata Nabi SAW, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara indah kalian, ya. "Fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husna." Karena suara yang indah itu akan menambah keindahan Al-Quranul Karim. Gitu. Akan menambah keindahan Al-Quranul Karim. Ya. Dan orang yang terbaik ketika kita mendengar bacaan Al-Quranul Karim, yaitu orang yang bagus suaranya. Ya, yang kita mengira bahwasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahsanin nas sautan bil Qur'an." Sesungguhnya di antara manusia yang paling bagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an, "Allazi idza sami'tumuhu yaqra'," yaitu orang yang apabila kalian mendengarnya membaca Al-Qur'anul Karim, hasibtumuhu yakhshallah, kalian mengira bahwasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, usahakan untuk memperindah bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Untuk memperindah bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Ya. Ini apa bisa membuat kita lebih khusyuk. Ya, sebagaimana kita sering kita rasakan ya, kalau kita sholat kemudian imamnya suaranya bagus ya, kadang apa lebih khusyuk gitu ya. Nah, lebih khusyuk, bahkan ada yang nangis ketika mendengar suaranya gitu kan. Ini termasuk perintah juga menghiasi Al-Quran dengan suara ya, dengan suara yang indah gitu. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ke 6 ya. Dan ini mungkin yang terakhir di kesempatan kita kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Yaitu salat dengan menghadap ke sutroh ya, pembatas, dan mendekat kepadanya. Ini pun bisa mempengaruhi kekhusyuan kita. Makanya kita disyariatkan untuk sholat menghadap sutroh pembatas. Ya. Agar syaitan tidak melewati, agar orang-orang tidak melewati kita ketika sholat. Dan pandangan kita lebih memfokus, ya, fokus ke sutroh tersebut. Gitu ya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka salatlah menghadap sutrah pembatas, wal yadnu minha, dan mendekat darinya gitu. Mendekat dari sutrah tersebut ya. Bahkan ulama mengatakan salat menghadap sutrah ini hukumnya wajib, karena perintahnya falyusalli ila sutratin ya, dalam bentuk perintah ya. Dan perintah itu al-amru yang talil wujub ya, perintah itu apa hukumnya wajib ya, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari wajib ke sunnah dan seterusnya gitu ya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka menghadap sutroh gitu ya, maka hendaknya dia mendekat ya kepadanya. La yaqta'i syaitan alaihi salatahu, dan syaitan tidak bisa memotong salatnya ya, tidak bisa memotong salatnya ya. Nah ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan salat kita bisa lebih khusyuk ya. Salat kita lebih khusyuk, kemudian juga salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kata ulama, satu sujud saja kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik ya dari dunia dan seisinya gitu. Nah, ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi